Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Ikhwati fillah, ikhwan dan akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Ibn Hibban rahimahullah. Kita sampai pada apa yang dibawakan oleh Ibn Hibban dari Fudail ibn Iyad rahimahullah, qala syai'ani yuksiyanil qalb kathratul kalam wa kathratul akl. Dua perkara yang membuat keras hati, membuat kalbu itu keras, kaku, yaitu kathratul kalam, banyak bicara, wa kathratul akal, dan banyak makan. Banyak bicara yang tidak ada manfaatnya tentunya, bukan pada sesuatu yang berguna bagi seorang hamba. Kathratul akal, begitu pula banyak makan melampaui hajatnya yang dia butuhkan, membuat qasi, qaswatul qalb, masallallahu alafiyah, hati kalau sudah qasi, kalau sudah keras, tidak akan bisa mendengar nasihat, menerima nasihat, tidak akan mengenal dan mencintai, membela yang ma'ruf, yang hak, atau membenci dan mengingkari yang mungkar. Itu hilang semua ketika hati telah keras, tertutup. Dan salah satu sebabnya ini, banyak bicara, fima la ya'ni, wa kathratul akal. Wa qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, awalul ibadah as-samt, thumma talabul ilm, thumma al-amal bihi, thumma hifdhuhu, thumma nashruhu. Ibadah pertama kali yang kamu lakukan adalah somt, diam, menjaga lisan. Jangan banyak bicara sementara kamu jahil. Jangan banyak buka mulut dalam keadaan kamu enggak punya ilmu. Ibadah pertama, somt, diamlah. Ketika kamu sadar, tidak ada ilmu padamu. Ilmu yang datangnya dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu, jenjang kedua, talabul ilm, belajarlah. Tuntutlah ilmu. Tsummal amal, jenjang berikutnya, amalkan. Sehingga kamu beramal dengan dasar ilmu yang sudah kamu pelajari. Dan ini manhaj. Yang Sufyan katakan ini manhajul haq. Allah Ta'ala yang mengajarkan kepada mukminin, fa'lam annahu la ilaha illa hu, wastaghfir li dhambika walil mu'minin. Fa'lam, ketahuilah, berilmulah. Annahu la ilaha illallah, tiada sesembahan yang hak melainkan Allah. Wastaghfir, kemudian istighfarlah. Istighfar amalan. Allah perintahkan setelah fa'lam, maka ilmu mendahului amal. Makanya kata beliau, talabul ilm thummal amal. Jangan hanya modal semangat berbuat, jangan hanya semangat ingin berbuat baik, tapi gak punya modal ilmu, sehingga ngawur. Kalau ditanya dasarnya, ya menurut saya, bukankah daripada, bukan itu ilmu, ilmu itu qalallah. Kenapa kamu mengatakan ini? Karena Allah berfirman begini, ini perintahnya. Qala Rasulullah, begini sabda Rasulullah, ini yang beliau ajarkan, itu ilmu. Qala sahabah, demikian Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud dan sahabat yang lain. Maka belajarlah ilmu, baru kamu amalkan. Ilmu sebelum amalan seperti Bukhari katakan maknanya dua. Yang pertama ilmu itu imamnya amalan. Layaknya makmum gak boleh mendahului imamnya. Batal sholatnya nanti. Rusak. Maka amalan tidak boleh mendahului ilmu karena ilmu imam, amalan makmum. Makna yang kedua bahwa amalan, perkataan tidak akan ada gunanya, tidak ada nilainya, tidak teranggap kecuali kalau itu didasari ilmu. Baru berbobot. Wa nas'alullah taufik. Thumma hifdzuh, baru kemudian kamu hafalkan. Thumma nasyruh, baru kemudian kamu sebarkan, kamu ajarkan kepada yang lain, kamu dakwahkan. Begitu metode yang diajarkan a'immah seperti Sufyan bin Sa'id al-Thawri. Diam, tutup lisanmu ketika kamu belum punya ilmu. Belajarlah, kemudian amalkanlah, hafalkanlah, kemudian ajarkan kepada yang lain. Sebagian orang memutarbalikkan, ngawur. Pertama dia baru tobat, baru ngerti baik hidayah, langsung suruh dakwah. Diajak ke sana kemari, keluar masuk desa, masjid. Apa yang mau dia dakwahkan? Ilmu sama sekali enggak punya dia. Pengamalannya pun belum ada. Maka jika kamu ingin barokah dan itu yang benar, belajarlah. Diam, belajar, nuntut ilmu, amalkan. Qala al-Ahnaf Ibnu Qais, kata Imam Ahnaf Ibn Qais rahimahullah, as-samtu amanun min tahrifil lafad wa ismatun min zaighil mantiqi wa salamatun min fudulil qawli wa haibatun li sahibih. Diam, kata Ahnaf, itu aman, kamu selamat. Selamat dari tahriful lafad, dari ucapan yang salah, dari ucapan yang enggak benar. Minimalnya, paling kecilnya kamu akan diketawain orang. Itu minimalnya. Karena salah ucap, salah ini. Makanya diam, selamat kamu, enggak akan diketawain, enggak akan direndahkan orang. Diam, keutamaannya itu, kata Ahnaf. Yang pertama, kamu selamat. Gak akan nyeleweng, gak akan nyimpang dalam pengucapan, gak akan salah. Apa yang salah, wong kamu diam. Yang kedua, ismatun min zaghil mantiqi. Dan terlindungi kamu dengan diam itu dari pembicaraan yang sesat. Karena banyak pembicaraan orang itu menyimpang, sesat. Menyalahi apa yang Allah ajarkan, apa yang Rasulullah SAW ajarkan, menyimpang. Ngawur sudah. bertentangan dengan Quran, dengan sunnah. Kalau kamu diam, kamu terjaga, selamat dari itu. Wasalamah, juga selamat kalau kamu diam. Selamat dari fudulul qaul. Dari ucapan yang fudul. Yang enggak ada perlunya untuk kamu ucapkan. Enggak ada gunanya. Itu fudul. Fudul itu asal maknanya lebih atau kelebihan. Sesuatu yang kelebihan, yang luber, enggak ada gunanya. Kamu butuh air segelas, ya sudah segelas ini. Kamu isi lebih airnya, air itu akan tumpah luber. Yang luber itu fudul. Kemana? Apa gunanya? Terbuang. Gadir akhirnya. Dalam ucapan pun, dalam bicara pun ada fudul. Fudulul qaul, fudulul kalam. Enggak ada gunanya. Tapi karena terusik dan gatal, enggak bisa menahan lisannya, yang enggak ada gunanya, yang enggak ada perlunya, dia ucapkan. Dia akan selamat kalau saja diam. Keempat atau ketiga. Wahaibah li sahibi, dan yang keempat, diam itu kewibawaan bagi orangnya. Orang segan denganmu kalau kamu diam. Tapi kalau kamu banyak bicara, asal ngomong, orang tahu kapasitasmu, ini orang segini dangkal ini akalnya. Cuman segini keilmuannya. Kamu rendah di mata orang. Tapi dengan kamu diam, orang pun segan wibawa. Kalau orang awam saja, bahkan yang jauh dari ilmu, bisa mengatakan dalam peribahasanya kan, mereka antara lain katakan tong kosong, nyaring bunyinya. Tong itu kalau kosong, kencang sekali bunyinya, tang, teng, tang, no, bong, keras, kosong, hampa, gak ada isinya. Tapi coba dia padat, diisi pasir atau air atau apa minyak, kamu pukul, gak ada suaranya, kedap, dep, dep, mantep. Artinya orang pun begitu, kalau orang itu kosong, gak ada isinya, begitu kayak tong kosong nyaring, banyak ngoceh, banyak bicara, kathir kalam. Menunjukkan kedangkalan akalnya, kosong. Itu beberapa keutamaan diam seperti kata Ahnaf bin Gais rahimahullah. Qala Abu Hatim, fal wajib 'alal 'aqil an yalzama as-samta ila an yalzamahu at-takalluma. Maka orang yang berakal akan menjaga dirinya untuk diam, berusaha dan berjuang untuk diam, karena diam juga butuh perjuangan. Terbukti orang enggak tahan untuk bicara, untuk lepas lisannya. Sampai kapan? Ya sampai dia melihat dia harus bicara. Ada waktunya, ada momennya tepat, membutuhkan, menuntut dia untuk menyampaikan yang hak, memberi penjelasan, ilmu. Fama aktsara man nadima idza nataqa. Karena kata Ibnu Hibban rahimahullah, ucapan orang yang penuh hikmah, penuh ilmu dan penuh pengalaman. Kata Ibnu Hibban, betapa banyaknya orang itu menyesal setelah dia bicara. Saat sudah lepas dari lisannya. Akhirnya nyesel. Seandainya tadi enggak bicara. Seandainya tadi enggak ngomong. Dalam banyak kasus, suami, istri, anak orang tua, semua. Nanti nyeselnya setelah dia tenang, setelah amarahnya hilang, nyesel. Dikala kadang penyesalan itu sudah enggak ada gunanya. Yang itu sudah terluka. Saat kamu kata-katai ini, itu sudah benci, sudah musuh denganmu. Ini namanya penyesalan di belakang. Betapa banyaknya orang menyesal setelah dia berucap. Wa aqallu man yandamu idza sakat, tapi begitu sedikit. Artinya enggak ada orang nyesel karena diam. Penyesalan itu kalau orang bicara. Ya Allah, kenapa kok ngomong gitu? Kenapa kok terlepas, terucap begini? Orang diam enggak ada yang dia sesali, apanya yang dia sesali? Wa atwalun nasi syaqaan wa a'dhamuhum bala'an mani betulia bilisanin mut mutliq wa fuadin mutbiq. Dan orang yang paling celaka dan paling besar malapetakanya, orang yang mendapat bala berupa lisan yang lepas kontrol. Ditambah lagi dengan hati yang tertutup. Tamal balak sudah. Sempurna malapetakanya. Wal'iyadzubillah. Hatinya tertutup. Qoswah tadi. Karena banyak ngomong. Banyak makan. Dan lisannya enggak ada kendalinya. Kapan dia mau ngomong, ngomong apapun yang dia ingin ucapkan, dia ucapkan. Wala mikir, wala ngitung, wala enggak ada. Pokoknya keluar dari lisannya. Ini orang paling celaka, kata Ibnu Hibban. Karena dia akan banyak menghadapi masalah. Ini orang paling besar balaknya, karena pasti akan menuai problem, pasti akan datang padanya problem. Akhirnya fulan bermasalah dengan dia, bahkan orang terdekatnya, istrinya, anaknya, siapa, temannya, yang ini sakit hati, yang ini tersinggung, yang ini banyak masalah, akhirnya orang ini dituntut mungkin sampai pengadilan, bisa sampai dia dipenjara, dituntut ganti rugi, semua karena lisannya. Orang paling celaka sudah kalau lisannya enggak terjaga. Wal lisan fihi ashru khisal yajibu 'alal 'aqil an ya'rifaha. Lisan, kata Ibnu Hibban, ada 10 perkara yang perlu diketahui oleh seorang aqil, orang yang berakal. Wa yadha'u kulla khoslatin minha fi mawdhi'iha. Dan masing-masing hendaklah dia letakkan di tempatnya. Artinya digunakan lisannya untuk itu. Satu, huwa adatun yadharu bihal bayan. Lisan sebagai alat untuk orang itu memberi penjelasan. Sehingga orang bisa faham. Ini dengan lisannya. maksud saya begini, permasalahan ini begini. Orang bisa ngerti, paham apa yang kamu maukan. Alatnya lisan, maka gunakan untuk itu, untuk menyampaikan penjelasan agar orang paham, mengerti. Dua, syahidun yukhbiru anidhamir. Lisan ini sebagai bukti, alat untuk mengabarkan apa yang di dalam hati. Maka sadari, gunakan untuk itu. Artinya sadari, kalau hatimu, dhamirmu baik, bersih, orang akan tahu melalui lisanmu yang terucap, zikir, kalimat thayyibah, nasihat, ilmu. Menyenangkan. Berarti hatimu bagus, bersih. Sebaliknya pun kalau hati itu kotor, jelek, ya orang pun akan tahu dari lisannya yang terucap. Berarti itu syahid, saksi lisan terhadap apa yang ada dalam hatinya. Ingat dan sadari itu. Jangan asal bicara. Orang akan menilai hatimu itu seperti apa dari lisanmu. Tiga, natikun yaruddu bihil jawab. Untuk menjawab dengan baik, tegas, lugas, pertanyaan orang atau apa yang dibutuhkan. Ketika kamu ditanya atau butuh jawaban, dan itu juga dengan lisan, gunakan untuk keperluan itu. Wa hakimun yafsilu bihil khitab, dan dia juga sebagai hakim. Yang keempat, hakim untuk menyelesaikan perkara pertikaian. Artinya kamu tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Saat kamu tahu mana yang zalim, mana yang mazlum, maka kamu bicara, kamu sampaikan, saya tahu fulan yang berbuat begini, fulan mengatakan ini, fulan salah, fulan benar. Dia sebagai hakimnya. Alat untuk menyampaikan, membela yang terdolimi, menasehati, menghentikan yang pihak yang zalim. Yang kelima, wasyafi' tudraku bihil hajat. Dia sebagai syafaat untuk tercapainya hajat. Gunakan untuk itu, hajat yang baik tentunya. Syafaat. Nah, ini orang temanmu mau kerja atau apa, butuh bantuan dari kamu, maka kamu menjadi syafaat untuknya. Ini ada fulan yang saya tahu fulan baik orangnya, amanat gini. Tolong beri dia kesempatan kerja di perusahaanmu misalnya. Beri dia, kamu kasih syafaat. Bagus. Dan itu juga dengan lisan. Wawasifun tu'rafu bihil asya, dan lisan pula sebagai pemberi sifat yang baik sesuai faktanya, membedakan yang satu dengan yang lainnya dengan kejujuran tentunya. Bagaimana mobil ini misalnya? Oh, mobil ini speknya begini, tahun sekian, mesinnya begini, tapi dalemannya begini, begitu. Kamu sifati. Tanah daerah sini, tanahnya begini, begini, begini, strategisnya, harganya. Alhamdulillah dengan lisan, orang bisa faham sifat dan karakter segala sesuatu. Nah, digunakan untuk itu. Wahasidun tudhibud dhaghina, dan lisan juga kumpulan apa yang kamu sampaikan kepada orang, hasid, itu hasoid seperti dalam hadis Mu'ad, illa hasoidu al-sinatihim, seperti panen, tudhibud dhagina, untuk menepis dan menghilangkan permusuhan. Kamu mendamaikan orang dengan lisan. Ya akhi, fulan yang kamu benci enggak demikian. Dia orangnya baik begini, begini. Kamu memberi salam dengan lisan. Tudhibud dhaghina, menghilangkan permusuhan. Seperti yang Rasulullah sebutkan, afsus salama bainakum, dengan lisan. Kamu tanya, kif halak, bekhair, kifal aulad, keluarga sehat, gimana keadaanmu ini, dengan lisan. Orang kan hilang permusuhannya, berarti kamu peduli sama dia, perhatian. Digunakan untuk itu. Wanazi'un yajdhibul mawaddah, juga lisan pula mendatangkan kecintaan. Ini orang semakin cinta denganmu juga karena lisanmu saat itu digunakan dengan baik. Wa musallin yudhkil qulub, juga dia penghibur lara. Di saat orang itu dalam keadaan gundah gulana, dalam keadaan sumpek, ya kamu ajak ngobrol yang mubah, ini itu apalah yang tidak mengandung unsur haram. Orang kan terhibur, kamu ajak guyon pada batasnya dengan lisan. Sehingga dengan itu lapang dadanya, terbuka lisan. Wa mu'azzin turaddu bihil ahzan, juga sebagai penghibur saat orang itu sedih, menghilangkan kesedihan. Doa ta'ziyah mu'azzin. Makanya kalau saudaramu ada yang meninggal keluarganya, kamu doakan ahsanallah aza'ak, a'zamallahu ajrak, ghafarallah limayitika, dan semisalnya. Dengan itu dia enggak merasa sendiri, kesedihannya banyak berkurang. Nah, kalau orang pada diam semua, enggak ada yang doakan, enggak ada ini, dia larut dalam kesedihannya. Al-Mu'min, ini 10 perkara yang Ibnu Hibban katakan patut digunakan untuk itu lisan. Semuanya maslahat dan kebaikan. Semuanya dengan lisan. Hanya bisa ditunaikan dan dikerjakan dengan lisan. Walaqad ahsana alladhi yaqul. Kemudian beliau bawakan bait, In kana yu'jibuka sukutu fa innahu qad kana yu'jibu qablakal akhyara. Kalau diam itu membuatmu kagum karena keutamaannya dibanding bicara tadi, maka ketahui sebelummu diam itu juga telah dikagumi oleh orang-orang baik, bahkan oleh Rasulullah, para sahabatnya. Falyakul khairan aw liyasmut, bicaralah baik atau diam, maka diam dikagumi, disenangi oleh orang-orang baik, bukan hanya orang belakangan. Wala in nadimta ala sukuti marratan, falaqad nadimta ala al-kalami mirara. Kalau kamu merasa menyesal sekali karena diam, ketahui kamu akan menyesal karena bicara puluhan kali, berkali-kali. Ini gak ada bandingannya. Kalaupun sekali kamu menyesal karena diam, penyesalanmu karena bicara akan terjadi berlipat-lipat kali. Penyesalan itu adanya saat kamu bicara, bukan pada tempatnya, bukan pada waktunya. Melebihi batas, fudul, di situ akan ada penyesalan. Inna sukuta salamatun walarubbama zara'al kalamu adawatan wa dhirara. Diam itu keselamatan, dan terkadang dari pembicaraan itu menanamkan bibit permusuhan dan kemadharatan. Karena satu kata terucap, tertanam kebencian, permusuhan, dan orang akan memadharatkan kamu karena itu, karena ucapanmu. Orang akan melukai kamu, akan menyakiti kamu karena omonganmu. Wa idza taqarraba khasirun min khasirin zadan bidzaka khasaratan wa tabara. Dan jika bicara itu ditambah dengan banyak bicara, itu sebagai modal dan bekal, maka ketahui yang ada kerugian dan kehancuran. Rugi besar. Kalau orang itu banyak bicara. An Malik ibni Dinar, kemudian beliau bawakan athar juga. Anil Ahnaf ibni Qais, qala Umar ibn al-Khattab, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an pernah menasehati Ahnaf bin Qais. Ya Ahnaf, man kathura kalamuh kathura saqatuh. Wahai Ahnaf, orang kalau banyak bicara akan banyak salahnya. Pasti akan banyak tergelincir. Ada yang sabkul lisan karena banyak ngomong. Ada yang lalai terucapkan. Ada yang jenas sudah. Kalau sudah banyak ngomong akan banyak salahnya, banyak ketergelincirannya, terpreset. Sehingga dia bicara, dia sampaikan yang tidak patut dan tidak pantas terucap, tidak seharusnya dia sampaikan karena banyak ngomong. Kata Umar, "Wa man katsura saqatuhu qalla haya'uh." Orang kalau sudah banyak salahnya akan semakin minim rasa malunya. Wah, seperti disebutkan kathratul misas tudhibul ihsas. Orang kalau sering atau kebanyakan megang sesuatu, banyak bersentuhan dengan sesuatu akan menghilangkan rasa secara umum. Kathratul misas tudhibul ihsas. Bukan untuk melecehkan atau merendahkan, tapi contoh saja. Kamu kalau lewat sampah misalnya, bak sampah atau gak kuat kamu baunya kan. Kamu tutup, Mungkin sebagian mau muntah. Wah, bau menyengat sekali. Karena memang kamu gak biasa dekat situ. Tapi bagi orang lain yang memang itu pekerjaan dia tiap hari kumpul sama sampah, dia santai-santai saja. Bahkan tidur di truk sampah ya dia santai. Ini. Seringnya dia bersentuhan dengan sesuatu menghilangkan rasanya. Sudah gak bau bagi dia. Awal dia kerja mungkin dia bau muntah-muntah. Sekali, dua kali, 10, 15, 30, 100. Sudah hilang rasanya. Dalam segala sesuatu begitu. Seringnya berdekatan, bersentuhan dengan sesuatu menghilangkan ihsas. Rasa sudah hilang. Wah kata. Makanya kata Umar, orang kalau sering salah, sering keliru, karena banyak ngomong tadi, banyak bicara, sedikit-sedikit bicara ini, itu, ngomong sana kemari, banyak salahnya, banyak ketergelincirannya. Akhirnya hilang rasa malunya. Dia gak malu untuk salah, karena seringnya. Dia gak malu untuk keliru. Bagi orang lain itu aib dan menyesal, malu. Ya Allah kok begini, keliru saya. Ya Allah, nyesal dan takut dan sedih dan gelisah bagi orang lain. Tapi bagi dia karena keseringan, tidak ada itu malu. Bagi dia bukan aib itu. Makanya Umar katakan orang kalau sering salah, banyak salah, hilang rasa malunya. Semula, semua ini bermula dari banyak bicara. Kalau sudah minim rasa malunya, akan minim waroknya. Warok akan minim. Menipis, berkurang waroknya. Warok itu orang semestinya dengan warok, dia tinggalkan sesuatu khawatir kalau itu ada apa-apanya. Padahal gak ada apa-apanya semula. Waro'an, tawarru'an. Seperti saat Husain makan kurma jatuh dari jalan. Diambil oleh Rasulullah, muntahkan, kakhin. Khawatir ini korma sedekah tidak halal bagi keluarga Rasul SAW. Belum tentu itu korma sedekah, korma zakat belum tentu. Tapi warok. Waroknya Rasulullah SAW khawatir ditinggalkan sesuatu yang semula gak ada apa-apanya. Khawatir kalau itu ada apa-apanya. Khawatir kalau itu dosa. Khawatir kalau itu gak boleh. Itu warok. Dan itu bagus bagi seorang mukmin menjaga dia dari banyak kejelekan, waro'an. Waro' ini akan menipis, akan banyak berkurang, banyak hilang, bersamaan dengan menipis dan berkurangnya rasa malunya. Rasa malu berkurang, tidak lagi dia anggap itu aib. Kemari, semakin itu banyak, bertambah hilang rasa malunya, semakin hilang pula waroknya. Sehingga yang semula dia mungkin gak berani berucap, berbuat sesuatu, khawatir salah, khawatir itu keliru, khawatir. Bagi dia sudah biasa, gak peduli sudah. Benar atau enggak, ini dosa apa enggak. Udah terbiasa ngomong ya sudah. Terucap begitu saja. Enggak ada waroknya. Tidak ada lagi yang mengontrol dan mengekang dirinya. Waroknya enggak ada. Kata Umar, "Wa man qalla waro'uhu mata galbuh." Wallahiyadzu billah. Kalau warok orang sudah hilang, bahkan menipis, berkurang banyak, akan mati kalbunya. Hatinya mati sudah. Apa yang dia khawatirkan? Dia gak ada yang khawatir. Gak ada yang dia takuti, gak ada yang dia khawatirkan. Dia mau bicara, bicara. Dia mau berbuat, berbuat. Dan itu bukan sifat orang yang berakal. Orang yang berakal punya hati, punya warok, punya malu. Sehingga aib bagi dia salah. Keliru, dia nyesel, malu. Istighfar, astagfirullah. Ya Allah, enggak ngitung saya. Nyesel dia. Iya, yang ini enggak aku kira. Aku salah menghitung, salah menilai. Nyesel dia benahi dia ini. Karena ada malunya. Masih ada yang mengerem lisannya, malunya, waroknya. Dari awal banyak bicara, kalau itu inputnya, outputnya di akhir adalah matinya hati. Itu yang tadi dikatakan oleh Fudail bin Iyad. Mengeraskan hati. Kathratul kalam. Ini penjabarannya kata Umar. Keras hatinya, mati. Orang ngitung dan nyesel karena satu kata. Bingung dan gelisah, gak bisa tidur bahkan semalaman. Mikirkan satu kata yang terlanjur terucap olehnya. Karena dia punya malu. Karena dia punya warok. Tapi bagi orang yang sudah mati hatinya, wal'iyadhu billah, nas'alullah assalamah wal'afiyah. Dia tidur dengan lelapnya. Padahal sudah bicara ribuan kata. Gak peduli dia, gak ngitung. Gak malu, gak ada waroknya. Dan bagi dia gak malu untuk dicela orang. Untuk disalahkan, dianggap itu aib. Tidak peduli. Demikian ulama dan a'imah mendidik kita. Jaga warok kita. Jaga malu kita. Untuk menjaga itu semua agar hati tetap hidup, jangan banyak bicara. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa salatu wassalamu ala rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin.